Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tafdili wa ihtirami jami'al habaib جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص هنا أيضا ضيف الحلقة الحبيب علي حداد بن عدروس الحبشي حفظهم الله ورعاهم Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 13, hari Senin tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriah, bertepat dengan tanggal 5 Januari 2015. Ini adalah lembar yang ke-13 dari Safari Maulid 40 malam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya dulu ya, pernah dengar satu perkataan atau yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin yang menerpanya? Pernah dengar peribahasa ini? Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerpanya. Nah, begitu pula kondisi saya saat ini. Semakin tinggi saya berdiri, semakin kencang aroma yang menerpa saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana aroma ini? Hah? Sallallahu alaihi Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithul Rabi'ashar, hadith ke-14. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi'ihda thalath: al-thayyibu al-zani والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hadis ke-14 ini, kalau boleh saya katakan, merupakan cuplikan atau contoh dari hukum pidana yang ada di dalam syariat Islam. Artinya dalam syariat Islam ada hukum pidana yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentukan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Tapi ada juga perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah kategorikan itu sebagai suatu dosa, kejahatan, pidana, tetapi kemudian Allah dan Rasulnya tidak menentukan hukumannya, tetapi terserah kepada ulil amr atau kepada amirul mukminin atau khalifah yang mengambil kebijakan untuk perbuatan tersebut. Nah, hadis yang ke-14 ini ada tiga contoh yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan, tidak dibenarkan untuk menumpahkan darah seorang muslim, untuk mengeksekusi mati seorang muslim, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab berikut ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seorang pezina. tidak secara mutlak, tapi ada kategorinya, tetapi ada klasifikasinya. Dalam hukum Islam, dalam fikih, dalam syariat Islam, seorang yang melakukan perbuatan zina, maka dia akan diklasifikasi. Seorang berzina ada dua, az-zani muhsan waz-zani ghaira muhsan. Zani ghaira muhsan, maka hukumannya adalah didera, didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan dari daerahnya selama setahun. Ini adalah az-zani ghairal muhsan. Nah, adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah az-zani al-muhsan. Az-zani al-muhsan yaitu seorang yang melakukan perzinahan padahal dia sudah pernah menikah. Maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Tapi apakah semudah itu teorinya? Tidak. Karena pembuktian bahwa seseorang tersebut benar-benar melakukan perzinahan harus disaksikan 4 orang saksi. 4 orang yang benar-benar melihat perbuatan perzinahan tersebut dengan benar-benar melihat bahwa pensilnya masuk ke rautan. Nah, dalam tanda kutip gitu ya. 4 orang ini benar-benar melihat dengan mata kepala mereka, benar-benar menyaksikan dengan jelas bahwa, dalam tanda kutip ya, bahwa pensilnya masuk ke rautan. 4 orang benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka secara langsung pensil masuk ke rautan. Kalau 4 orang ini kemudian bersaksi kepada hakim, kepada qadhi, maka orang tersebut bisa dijerat dengan pasal perzinahan. Tetapi kalau tidak 4 orang, katakanlah hanya 3 orang yang melihat dengan jelas, atau hanya 2 orang saja, maka 3 saksi atau 2 saksi tidak akan menjerat dia dalam pasal perzinahan. Sebaliknya, kalau 3 orang ini atau 2 orang ini mengadu kepada hakim perihal perzinahan, padahal mereka tidak punya bukti yang kuat, justru yang mengadu ini terkena haddul ghadaf. Apa haddul ghadaf? Pencemaran nama baik dengan menuduh zina. Justru yang ngadu dihukum. Jadi zina tidak mudah dibuktikan, harus 4 orang. Rekaman video gak masuk, gak boleh. Atau seumpama 4 orang nongkrong duduk-duduk, kemudian lihat 2 orang laki perempuan masuk kamar, kemudian beberapa waktu kemudian keluar, dan keadaan dua-duanya keadaan berantakan, keringetan, gak karu-karuan. Apakah itu lantas dibilang zina? Oh, tidak bisa. Kalau Anda menuduh zina, Anda kena haddul kadzaf. Pencemaran nama baik dengan nuduh berzina, justru Anda yang didera, Anda yang dicambuk 100 kali. Jadi menuduh orang lain berzina bukan hal yang mudah. Kalau sampai berani bilang, oh si itu tukang zina. Oh, perkataan seperti ini kalau diadukan ke hakim, didera. Pencemaran nama baik dengan menuduh zina, itu tidak boleh. Jelas, ini yang pertama. Al-thayyibu al-zani. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi. Jiwa atau nyawa ditebus dengan nyawa, artinya pembunuhan. Kalau ada yang membunuh, qatl amd udwan, yaqtulu amdan udwanan, membunuh dengan sengaja. Memang benar benar-benar ingin membunuh, niat untuk membunuh. Ini sang pembunuh otomatis kena kisos, dibunuh balik. Hukumnya adalah dibunuh. Tapi kalau tidak sengaja, masalah seumpama kecelakaan, maaf seumpama naik motor atau naik mobil, kemudian wal'iyadzu billah, semoga Allah menjaga diri kita, nabrak kemudian meninggal dunia, apakah digisos? Tidak, karena ini kecelakaan, bukan memang niat membunuh. Atau pembunuhan yang seperti sengaja tapi enggak sengaja, berburu di hutan menggunakan senjata, nembak rusa, taunya kena orang. Seperti sungguhan, seperti membunuh dengan sengaja karena menggunakan senjata, tapi sebenarnya pemburu, memburu hewan rusa atau hewan yang lain, ternyata kena orang. Apakah ini qisas dibunuh juga? Tidak, karena dia tidak membunuh dengan sengaja. Tapi yang benar-benar yaqtulu 'amdan 'udwanan, membunuh dengan sengaja, dengan rasa permusuhan, benar-benar merencanakan untuk pembunuhan, ini yang kena terkisos, akan dibunuh balik. Waman Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan, mengultimatum, waman yaqtulu waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa a'adda lahum 'adaban alima. Yes. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَوَعَدَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا. Jadi, yang membunuh muslim secara sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, pertama, di akhirat kelak, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, di situ, di jahanam selamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Tiga balasan. Kemudian wa a'adda lahum wa la'anahu. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya. Yang ketiga, yang keempat, wala'anahu, dan Allah laknat dia. Yang kelima, wa'adda lahu 'adaban alima, dan Allah siapkan azab yang pedih untuknya. Satu pembunuhan sengaja ini Allah siapkan lima di akhirat dan qisas di dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wat-tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariku lil jamaah, meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, maksudnya murtad, orang yang keluar dari Islam murtad. Ini darahnya halal, boleh dibunuh, tapi enggak langsung main bunuh, tidak. Tapi yang punya kewajiban adalah qadhi atau hakim. Kalau terjadi kasus ada keluar dari Islam murtad, maka qadhi atau hakim akan menegur orang tersebut. Yustatab, diminta untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah, masuk Islam lagi. Kalau tetap nekat, dikasih waktu ya, dikasih tenggang waktu, beberapa waktu. Kalau tetap gak mau bertaubat, ya itu terpaksa dibunuh. Ini juga murtad ini lebih berat daripada syirik atau kufur. Kok bisa? Seumpama, saya gambarkan, saya contohkan. Seseorang terlahir dalam keadaan tidak muslim, sepanjang hidupnya tidak muslim, artinya ya sejak kecil sampai dewasa enggak ibadah, enggak sholat, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah umur tertentu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, mendapat hidayah, kemudian masuk Islam. Maka segala yang dia lakukan sebelum masuk Islam secara otomatis terhapus, bersih dengan lembaran baru masuk Islam. Ya kan? Terserah masa lalunya amat sangat kelam, tetapi ketika masuk Islam, yang kelam itu hilang, bersih, lembaran baru sebagai seorang muslim. Dan sebaliknya, seorang yang selama hidupnya muslim, kemudian kok murtad, keluar dari agama Islam, sebaik apapun ketika dia muslim, beribadah, beramal segala macam, catatannya luar biasa, tapi gara-gara murtad keluar dari Islam, semua itu hilang, berganti dengan lembaran kelam karena murtad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan tiga pidana tadi yang disebutkan dalam hadis yang ke-14 dari Ar-Ramin Nawawi, ini yang menegakkan adalah qadhi atau hakim. Ya, yang menegakkan hukuman ini adalah qadhi atau hakim atau pemerintah, bukan manusia kita seorang personal ini, tidak. Ulama tidak punya, ulama nih ya, ulama tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum, walaupun dia ahli hukum, dia ahli fikih, ahli hukum syariah, ahli tafsir, tapi dia posisinya sebagai ulama tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum pidana tadi, apalagi yang bukan ulama, kan begitu. Yang punya kewenangan adalah qadhi, hakim atau umara. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.